Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa baththa minhumā rijālan katīran wa nisā'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebuah ayat di dalam Al-Qur'an yang harusnya menjadi pijakan kehidupan seorang muslim dan muslimah, hal yang hendaknya selalu berada di dalam sanubarinya, dia tegakkan di dalam jiwanya dan diamalkan di dalam kehidupannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligadi wattaqullah innallaha khabirun bima ta'amalun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya setiap jiwa melihat apa yang telah dia kedepankan untuk hari esoknya, dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Di dalam ayat yang agung ini terdapat perintah atas setiap muslim dan muslimah untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mempersiapkan bekalnya untuk hari akhiratnya, untuk hari esoknya. Dan ia selalu menghisap, menghitung-hitung keberadaan dirinya, apa yang telah dia kedepankan untuk hari esoknya. Kemudian ditegaskan untuk bertakwa kepada Allah, dan Allah menyatakan bahwa dirinya maha mengetahui setiap yang dilakukan oleh hamba. Muhasabatun nafs, menghisap jiwa, menghitung-hitung kejelekan yang dilakukan oleh diri adalah suatu hal yang wajib di dalam kehidupan. Perkara yang hendaknya selalu mewarnai kehidupan ini. Dan itulah lambang keberuntungan. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah, wasyamsi wa duhaha, wal qamari idha talaha, wal nahari idha jallaha, wal layli idha yagshaha, was samai wa ma banaha, wal ardi wa ma tahaha, wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah bersumpah demi matahari dan demi waktu duha, demi bulan dan seterusnya dari sumpah-sumpah hingga ke firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan demi jiwa dan apa yang kami ilhamkan kepadanya, lalu kami berikan kepadanya jalan yang mengantar kepada kefajirannya atau jalan kepada ketakwaannya. Setelah sumpah-sumpah tersebut, Allah menegaskan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan dirinya, selalu membersihkan dirinya, dan sungguh sangat merugi orang yang mengotori dirinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna andarnakum azaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepada kalian siksaan yang dekat, siksaan yang dekat, hari tatkala seorang yang memandang kepada amalan yang telah dia kedepankan, maka berkatalah orang-orang kafir, wahai andai kata saya dulunya adalah tanah, sehingga tidak dihisab dan tidak diperhitungkan apa yang dia lakukan. Itulah angan-angan dan khayalan orang-orang kafir, dan penyesalan adalah berlaku untuk setiap manusia pada hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَوُضِعَ الْكِتَابِ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Dan diletakkanlah kitab yang mencatat amalan, maka engkau melihat orang-orang yang bergelimang dosa sedih terhadap catatan-catatan tersebut. Mereka berkata, wahai betapa celakanya kami, kitab apakah ini? Tidak ada yang kecil maupun yang besar kecuali tercatat dengan sangat detailnya di dalam kitab ini. Dan mereka dapatkan seluruh amalan mereka hadir di depan mereka. Dan Allah menegaskan bahwa Rabb engkau tidak pernah menzalimi seorang pun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan, وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. Dan setiap manusia kami keluarkan untuk mereka catatan-catatan amalannya, amalan yang pernah dia lakukan. Dan kami keluarkan untuknya sebuah kitab yang dia ketemukan dalam keadaan terhampar, ia mampu melihat seluruh amalan dan membaca segala perbuatan yang dia lakukan di kehidupan dunia. Maka Allah tegaskan kepadanya, Iqra' kitabak, bacalah kitabmu. Kafa binafsika liyawma alaika hasiba, cukuplah dirimu sendiri sebagai yang menghisab pada hari ini. Iya, itulah hari-hari kehidupan yang akan kita jumpai pada hari kiamat, hisab terhadap amalan-amalan. Karena itu muhasabah terhadap jiwa, memperhatikan jiwa dan sejauh mana dia beramal kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah perkara yang sangat penting. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Az-Zuhud dan selainnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu qabla an tuzanu, watazayyanu lil ardil akbar, yawma idzin la takhfa alayhi khafiyah. Hisablah diri-diri kalian sebelum kalian dihisab pada hari kiamat. Dan timbanglah diri-diri kalian sebelum kalian ditimbang pada hari kiamat. Dan berhiaslah kalian untuk menghadapi hari al-ard, al-akbar, hari dihamparkannya segala catatan amalan pada hari kiamat. Pada hari itu tidak ada satu amalan pun yang luput terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, ini sebagian dari ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pentingnya seorang hamba untuk selalu muhasabah dan memperhatikan keberadaan dirinya, selalu menghisab amalan-amalannya, selalu menghisab apa yang dia lakukan di atas kehidupan dunia ini, agar supaya kehidupannya menjadi kehidupan yang baik, supaya ia tetap berjalan di atas jalan ibadah yang telah digariskan terhadapnya, diwajibkan terhadapnya, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kata para ulama, menghisab diri itu terbagi dua. Ada menghisab sebelum dia beramal, dan ada menghisab setelah beramal. Menghisab sebelum beramal adalah memperhatikan kondisi diri, apa maksudnya di dalam melakukan amalan tersebut, apa niatannya di dalam melakukan amalan tersebut, apakah karena Allah atau karena selain Allah, apakah amalan ini adalah amalan yang disyariatkan atau tidak, apakah amalan tersebut adalah amalan yang bermanfaat atau tidak. Ini adalah hisab sebelum amalan. Dan hisab yang kedua adalah hisab setelah amalan. Dan hisab setelah amalan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah dia menghisab amalan-amalannya yang kurang, ia kurang di dalam melakukannya, tidak sempurna di dalam menegakkannya. Maka di hari-hari mendatang dia ingin menyempurnakannya, ingin menegakkannya secara utuh sebagaimana yang diperintah. Kemudian yang kedua, di dalam amalan tersebut setelah dia melakukannya, dia menghisab dirinya, apakah amalan-amalan tersebut yang telah berlalu, dia telah lakukan ikhlas karena Allah atau tidak. Kemudian yang ketiga, di antara amalan yang dia hisab setelah beramal, adalah dia mempertanyakan pada amalan tersebut, apakah amalan itu layak dia lakukan atau tidak. Walaupun dalam perkara yang mubah sekalipun, dia perhitungkan dirinya, apakah dia layak di dalam melakukannya atau tidak. Karena itulah, seorang hamba di dalam menghisab dirinya, hendaknya melihat kepada perkara-perkara, kepada nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan hal ini di dalam berbagai hadis. Di antaranya beliau bersabda di dalam hadis Abu Barza, riwayat At-Tirmidzi dan selainnya, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba: an umrihi fima afna, wa an shababihi fima abla, wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu, wa an 'ilmihi fima 'amila bih." Tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia menjawab empat pertanyaan. Ini empat pertanyaan adalah letak hisab pada hari kiamat. Yang pertama tentang umurnya, di mana dihabiskan. Umur yang sedemikian lama diberikan kepadanya, kehidupan yang Allah anugerahkan kepadanya, di mana umur tersebut dihabiskan. Setiap saat dari umur ini akan dipertanyakan, setiap detik dari kesempatan akan ditanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat dan akan dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua, wa an syababihi fima ablah, dan tentang usia mudanya di mana dia usangkan. Allah berikan kepadanya usia muda yang hendaknya ia lebih kuat daripada yang lainnya, lebih banyak beramal daripada orang yang tua. Tetapi usia muda berlalu sedemikian, berlalu begitu saja tanpa dia gunakan di dalam kebaikan, tanpa dia gunakan di dalam ketaatan, maka seluruh hal ini akan dipertanyakan. Demikian pula hisab terhadap harta, dan di sini ada dua pertanyaan. Min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana dia dapatkan, apakah dari jalan yang halal atau jalan yang haram, akan ditanyakan. Kemudian di mana dia infakkan, di mana dia belanjakan harta tersebut. Kemudian yang kelima atau yang keempat, ia ditanya tentang ilmu yang dia pelajari, bagaimana dia beramal dengan ilmunya. Ilmu yang telah dia pelajari, pengetahuan yang dia ketahui, sejauh mana dia beramal dengan pengetahuannya. Sejauh mana dia beramal dengan pengetahuannya. Ini semuanya dari hal-hal yang akan dihisab pada hari kiamat. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Hakim dan selainnya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iktanim khamsan qabla khamsin." Gunakanlah lima perkara sebelum datang lima perkara. Iya. Yang pertama adalah faragaka qabla syughlik. Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu engkau sibuk. Wa sihhataka qabla saqamik. Gunakanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Wa syababaka qabla haramik. Dan gunakan waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Wa ghinaka qabla faqrik. Dan gunakan kekayaanmu sebelum datang kefakiranmu. Maka ini dari hal-hal yang dihisab dan diperhitungkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lima sebelum datang yang lima. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kaidah umum. Walatus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sungguh kalian pada hari kiamat akan ditanya tentang segala nikmat yang diberikan kepada kalian. Iya. Hisab, muhasabah terhadap jiwa, terhadap diri adalah hal yang sangat penting. Karena saksi pada hari kiamat sangatlah banyak. Saksi pada hari kiamat yang menyaksikan amalan-amalan kita sangatlah banyak. Allah menyebut di dalam Al-Quran beberapa saksi. Saksi yang terbesar adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kafa billahi syahida. Dan cukup Allah sebagai sebaik-baik yang bersaksi. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam banyak ayat. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma yaba'athuhumullahu jami'an. Fayunabbi'uhum bima amilu. Ahsahu Allahu wa nasuh. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Hari tatkala Allah mengumpulkan mereka semua, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada mereka amalan yang mereka lakukan. Mereka telah melupakan amalan itu. Tapi Allah menghitungnya dengan sangat detailnya. dan Allah Maha menyaksikan segala yang mereka lakukan. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakun min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, wala khamsatin illa huwa sadisuhum, wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu, thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah. Inna Allah bikulli syai'in 'alim. Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah Maha mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Tidak ada tiga orang yang berbisik-bisik kecuali Allah yang keempat mengetahui apa yang mereka bicarakan. Tidak ada lima orang kecuali Allah yang keenamnya, dan tidak ada lebih sedikit dan tidak lebih banyak kecuali Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian pada hari kiamat Allah mengabarkan kepada mereka seluruh amalan yang mereka lakukan. Kemudian Allah tegaskan, sungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sungguhnya Allah Maha mengetahui akan segala sesuatu. Kemudian di antara saksi pada hari kiamat adalah para malaikat yang mencatat segala amalan yang dilakukan oleh hamba. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Ketiga dua malaikat berada di sebelah kanan di sebelah kirinya duduk memperhatikan dan mempersaksikan. Tidak ada satu lafaz pun yang keluar kecuali di sisinya ada raqib, atid, yang mendampingi, selalu ada yang mengawasinya dan mencatatnya. Dan pada hari kiamat juga tangan dan kaki bersaksi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari ini kami tutup mulut-mulut mereka dan tangan-tangan mereka berbicara kepada kami. Kaki-kaki mereka memberi persaksian terhadap apa yang mereka lakukan. Demikian pula kulit mereka memberi persaksian. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْتَقَنَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ. Dan mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, kenapa kalian mempersaksikan terhadap kami? Maka kulit-kulit tersebut menjawab, sungguhnya Allah membuat kami berbicara, dan Allah Maha membuat segala sesuatu itu bisa berbicara. Iya, bahkan bumi juga memberikan persaksian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma idzin tuhaddithu akhbaraha." Pada hari itu, pada hari kiamat, bumi memberikan bercerita tentang berita-beritanya, kabar-kabarnya, apa yang terjadi di kehidupan dunia. Maka ini adalah saksi-saksi yang hendaknya selalu kita perhatikan, bahwa seluruh hal tersebut akan menyertai kita dan kita semuanya akan mendapatkan apa yang kita lakukan hadir, tidak ada yang kurang dan tidak seorang pun yang dizalimi. Man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barang siapa yang beramal salih maka itu untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang berbuat kejelekan dia sendiri yang menanggungnya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi seorang hamba pun. Masyarul muslimin, jemaah-jemaah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam menghisab diri, di dalam muhasabah terhadap diri, terdapat sejumlah fawaid, sejumlah manfaat. Di antara manfaat tersebut adalah seorang hamba selalu introspeksi terhadap kekurangan dirinya, aib dan cacatnya. Karena banyak manusia kadang hanya menyibukkan melihat aib dan kekurangan orang lain, tetapi dia tidak memperhitungkan perbuatan dirinya. Dan ini termasuk musibah umum yang menimpa manusia. Sibuk dengan orang lain, tapi dia lupakan dirinya sendiri. Gajah di seberang lautan, atau semut di seberang lautan, tampak baginya, tapi gajah di pelupuk matanya tidak tampak. Dan itulah keadaan banyak dari manusia. Pada dirinya sendiri, pada masyarakatnya, bahkan di dalam bernegeri. Iya. Sebagaimana yang ramai pada hari-hari ini, manusia berteriak-teriak kenaikan BBM, berteriak-teriak tentang kesusahan dalam perekonomian yang disalahkan pihak-pihak tertentu. Tapi jarang di antara manusia ada yang menghisap dirinya, introspeksi terhadap perbuatan dirinya. Karena asal dosa dan maksiat, asal dosa dan kekurangan, ya, musibah dan malapetaka yang menimpa itu berasal dari diri sendiri, berasal dari perbuatan tangan-tangan manusia. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia itu sendiri. Kemudian di antara manfaat menghisab diri adalah seorang hamba selalu mengingat akan kehidupan akhiratnya, mempersiapkan bekalnya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kehidupan yang hakiki, kehidupan kekal abadi yang semua dari kita akan kembali kepadanya. Dan itulah perniagaan yang tidak ada kerugiannya, perniagaan yang pasti membawa keberuntungan kepada seorang hamba. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Inginkah kalian aku tunjukkan kepada sebuah perniagaan yang menyelamatkan kalian dari siksaan yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kalian berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian, itu lebih baik bagi kalian apabila kalian mengetahuinya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Sungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, mereka menegakkan salat dan menginfakkan rezeki yang diberikan kepada mereka siang dan malam, sungguhnya mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak pernah sirna, perniagaan yang tidak pernah merugi. Karena itu bagi seorang hamba di dalam kehidupannya, introspeksi terhadap dirinya ini mengarahkannya kepada kebaikan, semakin mempercantik ibadahnya. Kemudian di antara manfaat introspeksi terhadap diri adalah pengagungan terhadap Allah, pengagungan terhadap Rabb-nya. Ia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu merasa bahwa dirinya ada tanggung jawab yang harus selalu dia tunaikan. Dan juga di antara manfaatnya adalah membuka pintu taubat bagi seorang hamba, dan di antara manfaatnya adalah membuka pintu pengampunan bagi seorang hamba, dan di antara manfaatnya adalah memberikan ketenangan di dalam jiwa seorang hamba. Apabila dia sibuk membenahi dirinya, Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki dirinya. Apabila ia merasa dirinya banyak kekurangan, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa hambanya ini adalah hamba yang menghendaki kebaikan untuk dirinya, maka ia diberi taufik padahal yang dengannya membawa kebaikannya di dunia dan di akhiratnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya dan selalu mensucikan diri dan jiwa kita semua dari segala dosa dan kemaksiatan, segala bid'ah dan kekufuran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mensucikan diri-diri kita di atas ketaatan dan keimanan. أقول قولي هذا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، معاشر المسلمين جمع جمعة رحمني ورحمكم الله. Hari ini kita berada di tanggal 5 Syaban. Dan bulan Syaban adalah bulan yang hendaknya kita mempersiapkan bekal dan kebaikan untuk diri kita di dalam bulan yang agung ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad An-Nasa'i, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dari Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran kama tasumu fi hadha asyhar, fi syahri Sya'ban. Ya Rasulullah, saya tidak melihat engkau berpuasa pada suatu bulan sebanyak engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, dalika syahrun yaghful anhu an-nas baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang banyak manusia lalai darinya. Dia adalah bulan yang terletak antara Rajab dan Ramadan. Iya. Turfa'u fihi al-a'mal. Pada bulan ini diangkat amalan-amalan ila Allahi Rabbil Alamin, kepada Allah Rabbul Alamin. Fa uhibbu an turfa'a ayyurfa'a amali wa ana shaim. Maka kata Nabi, saya pun cinta amalanku diangkat dalam keadaan saya berpuasa. Iya. Bulan Sya'ban adalah bulan dikatakan oleh Nabi banyak manusia lari darinya. Dia adalah bulan yang datang sebelum bulan Ramadan. Disyariatkan padanya puasa. Sebagaimana hadits Aisyah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsara siyaman min Sya'ban. Tidak pernah saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih banyak berpuasa di suatu bulan melebihi bulan Sya'ban. Dia adalah bulan yang Rasulullah banyak berpuasa di dalamnya. Bahkan di dalam hadits Ummu Salamah di riwayat Abu Daud, An-Nasa'i dan selainnya, beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan, atau beliau berkata, "Ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Sya'ban yasiluhu bi Ramadan." Saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa di suatu bulan kecuali di bulan Sya'ban. Beliau sambung dengan puasa Ramadan. Iya. Dan ini tidak bertentangan dengan hadits Aisyah. Aisyah menyebutkan bahwa kebanyakan puasa Nabi di bulan Sya'ban. Ya, mungkin maksud dari Aisyah kebanyakan adalah di kebanyakan waktu. Tapi kadang-kadang Nabi berpuasa satu bulan penuh. Atau mungkin saja satu bulan penuh di hadits Ummu Salamah maksudnya adalah kebanyakan bulan. Sebab orang Arab, kalau seorang sudah melaksanakan kebanyakan amalan di satu bulan, maka dia sudah katakan satu bulan penuh. Iya. Maka berpuasa di bulan Sya'ban adalah amalan yang disyariatkan. Sya'ban sebelum Ramadan. Waktu untuk menghisab diri. Waktu untuk mempersiapkan diri. Memasuki bulan Ramadan. Karena itu disyariatkan berpuasa. Agar supaya kaum muslimin meraih kebaikan-kebaikan. Berbekal dengan puasa. Bersiap untuk memasuki bulan Ramadan. Sehingga ketika memasuki bulan Ramadan, dia sudah berada di atas jiwa yang siap dengan ibadah. Siap meraih rahmat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam bulan tersebut. Iya. Dan terhadap pengagungan, dan dari pengagungan terhadap bulan Ramadan adalah bersiap terhadapnya. Karena itu, sebelum sholat wajib, ada sholat sunnah. Iya. Maka, sebelum memasuki bulan Ramadan, hendaknya ada pengagungan dari seorang hamba terhadap bulan tersebut, dari bersiap untuk menyambutnya, berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkannya. Semuanya ini tercakup di dalam firman-Nya, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sungguhnya itu dari ketakwaan di dalam hati. Perbanyaklah puasa di bulan ini sebagaimana yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak doa dan zikir, membaca Al-Qur'an, perbanyak amalan-amalan yang dengannya persiapan untuk menyambut bulan Ramadan, dan puasa berlaku hingga akhir bulan. Iya, adalah keliru orang yang mengatakan bahwa puasa Sya'ban itu sampai pertengahan bulan saja. Dan juga keliru orang yang mengatakan bahwa puasa Sya'ban dimulai dari pertengahan bulan hingga akhir. Semuanya pemahaman yang keliru ini dibangun di atas hadith-hadith yang lemah. Dan tidak ada keutamaan khusus di nisbu Sya'ban sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang. Sebab hadith-hadith yang menjelaskan tentang keutamaan nisbu Sya'ban semuanya adalah hadith yang lemah. Tidak ada yang kuat. Iya. Tidak disyariatkan melakukan sholat 1000 rakaat, 100 rakaat. Tidak pula disyariatkan mengkhususkan nisfu Sya'ban dengan puasa. Mengkhususkan nisfu Sya'ban dengan melakukan sholat malam. Iya. Kalau seorang memiliki kebiasaan puasa di bulan Sya'ban atau di bulan sebelumnya, atau dia memiliki kebiasaan sholat malam di hari-hari sebelumnya, tidak ada masalah dia melakukannya di nisfu Sya'ban. Sebab dia melakukannya karena kebiasaannya. Adapun merayakan khusus untuk nisfu Sya'ban, ini adalah hal yang tidak disyariatkan, tidak ada dasar dan tuntunannya menurut kesepakatan para ulama. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, rahmat dan hidayah yang kepada kita semua, dan memberkahi segala kehidupan kita, dan selalu memberikan kepada jiwa kita ketakwaannya, dan mengarahkan jiwa ini kepada hal yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.